bersama satu bahtera, akan selalu kulindungi dirimu dari mereka yang tak percaya cinta adalah rumah bagi setiap insan, tempat berteduh damaikan bumi. Engkau tempatku tahu arti pulang, tempat terangku saat tersesat, yang kau pelukku saat aku lelah, tempat hangat untukku, rumahku. Kita tak ingin menjadi pendosa, wahai petua, korban nurbaya. Cinta adalah rumah bagi setiap insan, ruang berteduh damaikan bumi.